الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Berkata al-muallif rahimahullah taala, syurutu al-mas'alah ats-tsalitsah, syurutu ibahati as-saydi. Permasalahan yang ketiga tentang syarat-syarat diperbolehkannya berburu. يشترط لحل الصيد وإباحته شروط. Disyaratkan untuk kehalalan berburu dan diperbolehkannya ada beberapa syarat. وَذَلِكَ فِي الصَّائِدِ وَآلَةِ الصَّيْدِ. Dan ini berkaitan dengan orang yang berburu atau hewan yang berburu. Demikian pula yang berkaitan dengan alat yang digunakan untuk berburu. Awalan yang pertama, syurutus sa'idi, syarat-syarat yang berburu. Yushtaratu fis sa'idi alladhi yahillu aklu sa'idihi ma yushtaratu fi dhabih. Disyaratkan bagi yang berburu yang dihalalkan untuk memakan hasil buruannya sama seperti persyaratan untuk seorang yang menyembelih. Jadi orang yang berburu ini statusnya seperti seorang yang menyembelih hewan, sehingga syarat-syarat yang berburu sama hukumnya dengan syarat-syarat orang yang melakukan sembelihan. Bi ayyakuna musliman au kitabiyan, di mana yang berburu harus seorang muslim dan harus seorang dari ahlul kitab, muslim atau ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Aqilan, dan dia berakal. فلا يحل ما صاده مجنون او سكران لعدم الاهليه. Maka tidak dihalalkan apabila yang berburu orang gila atau orang yang dalam keadaan mabuk karena dia tidak memiliki keahlian dalam hal ini, tidak memenuhi syarat sebagai seorang yang berakal ketika memburunya. Wala yahillu ma sadahu majusiyun aw wathaniyun aw murtaddun. Dan tidak dihalalkan pula apabila yang berburu seorang majusi atau seorang penyembah berhala, berkeyakinan Buddha, Hindu, Konghucu dan yang lainnya, atau seorang yang murtad, sebelumnya muslim dia keluar dari Islam. Lianna sa'ida bimanzilatil mudzakki, sebab orang yang berburu itu berkedudukan seperti orang yang melakukan penyembelihan. Amma ma la yahtaju ila zakatin kal huti wal jaradi fayubahu idza sadahu man la tahillu dhabihatuhu. Adapun yang tidak membutuhkan sembelihan yang syar'i, artinya bangkainya pun dihalalkan, seperti ikan dengan berbagai macam jenis ikan, meskipun yang memancingnya, yang menangkapnya seorang yang menyembah berhala, meskipun karena sebagaimana yang kita telah terangkan bahwa bangkai dari hewan laut pun hukumnya halal. Demikian pula belalang, maka diperbolehkan meskipun yang memburunya adalah orang-orang yang tidak dihalalkan sembelihannya. Wa ayyakuna as-sa'idu qasidan lis-saidi. Dan demikian pula seorang yang berburu, dia memang meniatkan untuk berburu. Dia meniatkan untuk melakukan perburuan. Ini berkaitan dengan masalah niat. Ya. Kalau seorang hanya sekedar menembak, tiba-tiba mengenai hewan, dalam keadaan dia tidak berniat untuk berburu, mengenai hewan, maka tidak dihalalkan. Kenapa? Karena tanpa niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi sangat berkaitan erat dengan niat seseorang. Li'anna ar-ramya bil alati wa irsali al-jarihati ju'ila bi manzilati dhabhi. Sebab melempar alat, ya, melemparkan anak panah, tombak, atau menembak dengan senapan, demikian pula melepas al-jarihah. Yang dimaksud al-jarihah, hewan yang telah dilatih untuk berburu. Itu disebut al-jarihah. Al-jarihah, kenapa disebut al-jarihah? Al-jarihah, al-jarhu asal kata dari al-kasb, menghasilkan. Maka dia disebut al-jarihah, jama'nya al-jawarih. Yang artinya bahwa hewan-hewan ini setelah ia dilatih, maka dia pun mampu untuk memberi penghasilan kepada tuannya. Ketika ia dilepas, lalu kemudian dia menangkap mangsa, maka diberikan kepada tuannya. Maka ketika seorang melepas hewan buruan tersebut, hewan yang telah dilatih untuk berburu, maka juga harus disertai dengan niat. Kalau misalnya dia memiliki hewan, hewan ini sudah hewan terlatih, hewan pintar, anjing misalnya, tiba-tiba anjing ini pergi dengan sendirinya tanpa diperintah oleh tuannya, cari mangsa sendiri, maka tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan karena tidak ada niat bagi pemilik hewan yang terlatih tersebut untuk melepasnya dengan tujuan berburu. Sehingga kata beliau, melempar alat atau melepas hewan yang telah dilatih untuk berburu itu dijadikan kedudukannya seperti melakukan penyembelihan. Fashturi talahu al-qasd, sehingga disyaratkan harus ada tujuan, harus ada maksud, harus ada niat bahwa dia berniat untuk berburu. Ini yang berkaitan dengan syarat-syarat bagi yang melakukan perburuan. Tsanian, yang kedua, syurutu alatis saidi, syarat-syarat alat yang digunakan untuk berburu. Al-alatu naw'an, alat yang digunakan untuk berburu itu ada dua macam. Yang pertama, malahu haddun yujarrih, alat yang tajam yang melukai, yang melukai, menggores atau menusuk. Kasayfi, seperti pedang, wasikin, pisau, wasahmi, anak panah. Wahada yushtaratu fihi ma yushtaratu fi alati dhabhi, maka alat-alat ini disyaratkan seperti disyaratkannya alat untuk melakukan penyembelihan. Bi ayyun hiraddam, di mana alat tersebut harus mengalirkan darah. Harus mengalirkan darah. Jadi dia benar-benar menembus. Ya, kalau dia menggunakan pedang, dia mengiris atau menembus. Demikian pula pisau atau yang lainnya. Jadi harus melukai hewan tersebut. Wa yakunu ghaira sinnin wa dhufrin, dan alat tersebut tidak boleh berbahan dari gigi atau tulang. Demikian pula kuku tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang telah kita terangkan, sebagaimana seorang ketika menyembelih tidak diperbolehkan menggunakan tulang, menggunakan gigi, menggunakan kuku karena menyerupai pisaunya orang-orang Habasyah yang ketika itu mereka adalah termasuk orang-orang kafir. Dan juga tulang merupakan makanan saudara-saudara kaum muslim dari kalangan jin. Wa yujarriha as-sayda bihaddihi la bi thiqalihi. Dan ketika ia melukai hewan buruan tersebut, dia melukai bagian tajamnya, bukan karena beratnya. Bukan karena beratnya. Jadi ketika seorang memanah, benar-benar anak panah itu masuk ke dalam tubuh hewan tersebut. Ketika dia menggunakan tombak, benar-benar tombak itu masuk ke dalam tubuh hewan tersebut. Kalau misalnya dia melempar anak panah, kemudian tidak mengenai bagian tajamnya, tapi mengenai sisinya, mengenai seekor burung, burungnya mati. Burung tersebut mati bukan karena mengenai bagian tajamnya. Kalau mengenai bagian tajamnya halal, itu hewan dihalalkan karena itulah sembelihannya. Tapi kalau mengenai bagian pinggirnya dan menyebabkan hewan tersebut mati karena pukulan, maka itu tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan. Jadi halus melukai. Li hadits Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadits Rafi' bin Khadij radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anhara ad-dama wa dzakara ismallahi alaihi fakulu. Apa yang mengalirkan darah dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ma anhara ad-dama wa dzakara ismallahi alaihi fakuluhu. Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika mengalirkan darah tersebut, maka silahkan kalian memakannya. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saydil mi'radi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang yang berburu dengan menggunakan al-mi'rad. Al-mi'rad, kata para ahli bahasa, kayu yang berat. Kayu yang berat, bagian ujungnya runcing. Ya, dia seperti tombak, tapi dari bahan kayu. Atau tongkat. Tongkat ujungnya dari besi, tombak. Jadi beliau ditanya tentang hukum seorang yang berburu dengan menggunakan tombak ini. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khazaqa fakul. Apa yang menembus hewan tersebut, maka makanlah. Ya. Jadi melukai, masuk ke dalam tubuhnya. Wama qatala bi'ardihi fala ta'kul. Dan apa yang membunuh bi'ardihi, membunuh tapi bukan bagian tajamnya, ya, namun karena beratnya, ya, terkena hantaman mati hewan tersebut, maka jangan engkau memakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi makna al-mi'rad, dan termasuk dalam makna tombak ini, ya, ada sebagian juga menafsirkan mi'rad dengan penafsiran yang lain. Ada yang mengatakan bahwa itu anak panah tapi tanpa ada bulu bagian belakangnya. Termasuk dalam hal ini al-hijarah, seseorang berburu dengan menggunakan batu sehingga hewan tersebut terkena hantaman batu. Wal asa, ya, tongkat. Wal fakh, alat untuk menjerat. Ya. Hewan itu masuk ke dalam jeratan tersebut lalu mati. Ya, lalu mati karena mungkin tidak bernafas atau yang semisalnya. Wa qat'u al-hadid wa nahwihi mimma laysa muhaddadan. Demikian pula potongan besi dan yang semisalnya dari benda-benda yang tidak tajam. Jadi dia hanya memukul, menghantam. Nah, termasuk dalam hal ini ketapel. Seorang menggunakan ketapel, kemudian dia membidik seekor burung, terkena hantaman batu, mati burungnya. Maka ini haram, tidak diperbolehkan. Karena dia tidak menembus, dia tidak melukai. Illa rasas alladhi yusta'malu al-yawma fil banadiq, kecuali seorang menggunakan peluru yang digunakan pada hari-hari ini ketika seorang menggunakan senapan atau bedil. Itu memang masuk ya. Ya, ataupun ketapel dan yang semisalnya, itu tidak dia tidak menusuk, tidak melukai, tapi menghantam. Adapun senapan, menggunakan senapan angin, menggunakan peluru, itu masuk ke dalam, melukai. Fa innahu halalun sayduhu, maka halal hasil buruannya. Li anna bihi quwwatan quwwata daf'in takhziqu, karena dengan peluru tersebut itu memiliki kekuatan yang mendorong, yang mampu menusuk, yang mampu melukai, menembus. Wa tunhirud dam, dan mengalirkan darah. Mengalirkan darah. Ini syarat yang pertama kaitannya dengan alat yang digunakan untuk berburu. Yang kedua, al-jarihatu min siba'il bahaimi au jawarihit tayri, menggunakan hewan yang terlatih untuk berburu, baik dari hewan-hewan buas atau dari hewan-hewan dari jenis burung yang bisa dilatih untuk menangkap mangsa. Fa yajuzu saydu bi siba'il bahaim allati tasidu bi nabiha wa jawarihit tayr allati tasidu bi mikhlabiha, maka diperbolehkan berburu dengan menggunakan hewan-hewan buas, hewan-hewan buas yang dia berburu dengan menggunakan taringnya. Demikian pula hewan-hewan yang terlatih dari jenis burung yang dia berburu dengan menggunakan cakarnya. Ini semua diperbolehkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi." Apa yang telah kalian didik dari hewan-hewan yang terlatih, yang kalian ajarkan kepada mereka tata cara berburu dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian, silakan kalian makannya, apa yang menjadi tangkapan mereka untuk kalian, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mithalu siba'il bahaim, contoh dari hewan-hewan buas yang bisa dijadikan sebagai hewan terlatih untuk berburu, anjing. Nah, ini mungkin yang paling banyak anjing ini. Al-fahad wan-namir, macan. Bisa enggak ini? Macan dilatih jadi pintar bisa berburu. Harimau, singa misalnya. Wallahu a'lam. Kalau memang bisa seperti itu, bisa dilatih ya. Jangan sampai yang melatihnya yang dimakan. Kalau memang bisa terlatih ya. Dan di situ ada syarat-syaratnya untuk dikatakan bahwa hewan ini benar-benar telah terlatih ya, untuk berburu. Wa mithalu jawarihi at-tayr, dan contoh dari burung-burung yang digunakan untuk berburu seperti as-saqar, al-baz, as-syahin. Ini jenis-jenis burung elang, burung rajawali. Ya, dengan berbagai macam jenisnya, kalau dia telah dilatih ya untuk berburu, dan dia bisa membedakan mana makanan untuknya, mana makanan untuk tuannya, dia bisa membedakan itu. Dan ketika dia diperintahkan, dia pergi. Ketika dia diperintahkan datang, dia datang. Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia telah terlatih, maka diperbolehkan seorang mengkonsumsi dan memakan hasil dari buruan hewan yang terlatih tersebut. Sampai di sini ikhwan, semoga apa yang kami sampaikan beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.